Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Sa'ala Abu Dharrin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Fatala alaihi hadhil ayah. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka beliau membacakan ayat ini yang sudah kita baca kemarin, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Naam, ila akhir ayat. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala akhbarana Abu Bakar ibnu Abi Daud. Qala haddatsana Salama ibnu Shabib. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar an Abdul Karim al-Jazari an Mujahidin anna Aba Dharrin sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman faqara'a alaihi laisal birra an tuwallu wujuhakum al-ayah. Di sini beliau menyebutkan sanadnya. Barakallahu fikum, sampai kepada Tayyib Abu Dzar yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala tentang barakallahu fikum sanad hadis ini, kata beliau fi al-isnadil awal, fi al-isnadi al-awwali mujahidun. Di dalam sanad yang pertama ini ada Imam Mujahid, wa huwa lam yudrik Aba Dzarrin, dan beliau tidaklah berjumpa dengan Abu Dzar. Fa hadzal isnadu fihi irsalun. Fa hadzal isnadu fihi irsal. Sehingga kata Syekh Rabi, sanad yang pertama ini mursal. Barakallahu fikum, karena Mujahid itu tidak mendengar dari Abu Dzar. Atau dengan kata lain mungkotik. Ya, sebagian para ulama menggunakan istilah irsal untuk mungkotik. Nah, yang ma'rufkan irsal itu ketika seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi. Ya, nah. Ma'abafat tabi'iyu ilan Nabi fahuwa mursal. Barakallahu fikum. Nah, tapi terkadang mereka menggunakan istilah irsal untuk makna mungkotik. Barakallahu fikum. Sehingga sanad yang pertama ini lemah. Dia terputus. Tayyib. Selanjutnya, wa qala Muhammad ibnu al-Husain bi hadzal hadis wa bi ghairihi yahtajju Ahmad ibnu Hanbal fi kitabil iman annahu qaulun wa amalun wa jaa'a min turuqin. Naam. Dengan hadis ini dan yang lainnya, Imam Ahmad berdalil, berhujjah di dalam Kitabul Iman bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan dan datang dari banyak jalan. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, wa haddatsana Abu Nasr Al-Qallas fi Kitabil Iman. Di tempat antum Al-Qallas atau Al-Falas? Al-Falas ya. Nah, itu yang benar, Al-Falas. Di nuskahnya Al-Qallas. Makanya kok agak aneh rasanya. Naam. Qala haddatsana Abu Bakar Al-Marwazi, qala haddatsana Abu Abdullah, qala haddatsana Abdul Razzaq wa dzakara hadzal hadis. Barakallahu fikum. Naam. Beliau menyebutkan hadis yang sama. Ya. Sengaja beliau datangkan barakallahu fikum dengan jalan yang lain. Naam. Tapi masih sama, jalan ini pun barakallahu fikum di dalamnya ada riwayat Mujahid dari Abu Dzar. Wa haddatsana Ibnu Abi Dawud min ghairi tariqin. Dan juga telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud, gurunya Imam Al-Ajuri, dari jalan yang lain. Ini kalau antum lihat, ini metode atau soni ya, para ulama terdahulu untuk takwiyatul hadis. Walaupun mereka tidak secara langsung gitu ya, naam. Langsung tegas mengatakan hadis ini dikuatkan dengan jalan ini enggak. Mereka hanya menyebutkan banyak jalan-jalan, barakallahu fikum, naam, rantai sana tadi. Nah, harusnya kalau orang yang sudah barakallahu fikum terbiasa membahas, tahu, oh ini maksudnya penguat hadis yang ini. Ini penguat barakallahu fikum sanad yang ini. Nah, ada jalan yang lain kata beliau dari riwayatnya Ibnu Abi Daud. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa akhbarana qala Imam Al-Ajuri wa akhbarana Abu Bakar Ibnu Abi Daud. Ini diantaranya jalan yang lain. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Ismail Ibni Samurah. قال حدثنا جعفر ابن عون قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي عن القاسم. Bukan dari Mujahid, dari Al-Qasim an Abi Dzarrin. Beda ya. Nah, kalau tadi kan dua rantai sanad sebelumnya itu semua, walaupun yang datang dari Mujahid beda-beda, tapi semuanya berporos kepada Mujahid dari Abu Dzar. Nah, tapi ini ditambah lagi dengan riwayatnya Al-Mas'udi dari Al-Qasim dari Abu Dzarrin. Barakallahu fikum. Tayyib. Juga sama, barakallahu fikum. Fi isnadihi inqita. Pada sanadnya juga ada yang terputus. Li'annal Qasim. Li'anna al-Qasim ibna Abdurrahman lam yalqa Aba Dzarrin. li'annal Qasim ibna Abdurrahman lam yalqa Aba Dzarrin. Nah, barakallahu fikum. Karena Al-Qasim sendiri juga tidaklah berjumpa dengan Abu Dzar. Barakallahu fikum. Berarti ada dua sanad ya. Nah, dua dengan poros yang berbeda. Dari Mujahid Abu Dzar, dari Al-Qasim bin Abdurrahman ke Abu Dzar. Nah, dua ini saja itu sudah cukup untuk takwiyatul hadis. Ya. Nah, inqita plus inqita dhaif yasir ketemu dhaif yasir digabungkan jadi hasan li ghairi. Nanti kita akan bacakan barakallahu fikum penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, ini saja sudah cukup. Paham ya? Nah, dhaif yasir, dhaif yang ringan ketemu lemah yang ringan digabungkan jadi hasan li ghairihi. Sehingga yuhtajubihi bisa digunakan sebagai hujjah. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kita bacakan kalamnya Syekh Rabi'. Sebelum kita baca sanadnya. Kata Syekh Rabi' setelah barakallahu fikum mengatakan tayyib hadzal isnad hi irsal, kata Syekh Rabi hafizahullah taala wa ra'a, kata beliau wasaqal isnadu marratan ukhra, wasaqal isnadu marratan ukhra, dan Imam Al-Ajurri menyampaikan sanad untuk kesekian kalinya. Wa fihi, di dalam sanadnya, Al-Mas'udi anil Qasim an Abi Dzarrin. Wa fihi Al-Mas'udi anil Qasim an Abi Dzarrin. Wal Qasim hadza lam yudrik Aba Dzarrin. Wal Qasim hadza lam yudrik Aba Dzarrin. Wa huwa yursilu. Sehingga di sini Al-Qasim memursalkan hadis. Nah. Apa kata Syekh Rabi setelah itu? Lakin haitsu jaa min tariqaini, lakin haitsu jaa min tariqaini fa innahu yadullu anna lahu aslan, fa innahu yadullu anna lahu aslan, fayataqawwa fala yanzil an darajatil hasan, fala yanzil an darajatil hasan. Naam. Wa ashara al-musannifu ila annahu rawahu an syaikhihi ibni Abi Dawud min turuqin. Ya. Nah, min turuqin. Fala'alla lahu turuqan ukhra. Fala'alla lahu turuqan ukhra. Naam. Lau asarna, menggunakan ain. Lau asarna alaiha. Ain, fa, ra, dan tayyib, nun, alif. Lau asarna alaiha yazdadu biha al-hadithu quwwatan. Yazdadu biha al-hadithu quwwatan. Nas'alullah ayyuhayyi'a lana al-wukufa alaiha. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'a, nah, wa syafa'. Kata beliau, lakin haitsu ja'a min tariqaini. Akan tetapi ketika hadis ini datang dari dua jalan, dari Mujahid dan Al-Qasim, fa innahu yadullu anna lahu aslan. Menunjukkan hadis ini punya asal, punya pokok. Yataqawwa, yang dia bisa menjadi kuat. Fala yanzil an darajatil hasan. Sehingga derajatnya itu tidak lebih rendah dari hasan. Minimalnya hasan, kata beliau. Hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Ditambah lagi, kata beliau, yang juga semakin memperkuat akan subut al-hadis. Wa asyara al-musannif, ditambah lagi musannif, yaitu Imam Al-Ajuri mengisyaratkan, ila annahu rawahu an syekhihi Ibni Abi Daud. Bahwasannya beliau juga mendapatkan riwayat dari gurunya, yaitu Ibnu Abi Daud, min turukin, dari jalan-jalan yang lain. Dan itu tidak boleh sebutkan semua. Sebenarnya masih ada jalan yang lain yang tidak beliau sebutkan semua. Nah, kata Syekh Radi, fala'alla lahu turukun ukhra. Bisa jadi ada jalan-jalan yang lain selain dari yang disebutkan oleh beliau tadi. Ya, dua ini saja sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dicari lagi, bisa naik lagi derajatnya. Lau asarna alaiha, kata beliau, seandainya memang kita cari jalan-jalan tersebut, yazdadu biha al-hadith kuwatan. Pasti hadisnya akan bertambah lagi. Kuat. Ya. Nah. Kemudian apa kata beliau? Barakallahu fikum. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, ayuhayyi alana, agar bisa ya mempersiapkan kita semua, al-wukuf 'alaiha, untuk dimudahkan mencari jalan-jalan yang lain tadi. Barakallahu fikum. Naam. Allahumma amin. Al-muhim, ya, sehingga hadisnya paling minimal dikatakan hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Naam. Kita baca hadisnya sekarang. Tayyib. Qala Abu Dzar berkata, ja'a rajulun. Pernah ada orang yang datang menemui Abu Dzar. Ternyata peristiwa yang serupa kembali terulang. Ya. Nah. Terulang pada Abu Dzar. Kalau sebelumnya kepada Nabi. Ada orang yang datang kepada Abu Dzar, fasa'alahu anil iman. Orang ini bertanya kepada Abu Dzar tentang iman. Faqara'a alaihi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sama, beliau menjawab dengan yang dijawab oleh Rasul. Bukanlah kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke arah timur dan barat. Qala ya'ni rajul, maka berkata, yaitu orang yang bertanya kepada Abu Dzar tadi, dia enggak paham sisi istidlalnya. Ya. Laisa anil birri sa'altuka. Mohon maaf, ya. Saya tidak sedang bertanya tentang bir. Ayat ini kan menjelaskan tentang bir. Apa saja amalan bir itu? Amalan kebaikan, ya kan? Nah, iman kepada Allah, kepada malaikat. Ya, mohon maaf. saya tidak bertanya tentang bir, tentang kebaikan. Karena ayat yang kau sampaikan itu tentang bir. Saya enggak tanya tentang itu. Nah. Faqala lahu Abu Dzarrin. Maka Abu Dzarrin berkata kepada orang tadi. Ya. Jadi seorang alim, seorang ulama harus sabar ya untuk memberikan pemahaman kepada barakallahu fikum murid-muridnya, kepada mad'unya, kepada umat. Nah, terkadang barakallahu fikum butuh untuk mengulangi, untuk barakallahu fikum memahamkan mereka tidak satu kali. Maka Abu Dzar berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu kama sa'altani. Kata Abu Dzar, dulu juga pernah ada orang yang datang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi persis pertanyaan kamu kepada saya. Ya. Nah. Jadi kejadiannya itu kayak berulang. Faqara'a alaihi, dan Nabi membacakan kepada orang yang bertanya tadi, kama qara'tu alaika, sama seperti ayat yang aku bacakan kepada kamu tadi. Nah, kalau dulu Nabi, kalau sekarang terjadi pada aku. Nah. Fa'aba ayyarda kama abaita antarda. Persis. Saat itu ketika Nabi menyampaikan, ini loh iman, beliau sampaikan barakallahu fikum surah Al-Baqarah 177 tadi, sama orang ini juga barakallahu fikum ya, naam, agak ngeyel. Gitu ya. Menolak dalam artian menyangga. Ya. Menolak untuk ridho, menolak untuk puas dengan jawaban tadi. Persis seperti Anda. Ya, ketika saya kasih jawaban ini sama, enggan untuk puas dengan jawaban itu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini cara ulama memahamkan. Faqala. Udnu minni. Abu Dzar berkata kepada orang yang bertanya tadi. Coba sini. Ya, dekat-dekat. Mendekatlah kepadaku. Itu penting. Ya. Nah. Untuk menyamakan frekuensi gitu ya. Terkadang butuh untuk memperdekat jarak. Karena mungkin jarak yang terlalu jauh, frekuensinya enggak sampai. Ya, enggak ketangkep. Nah, tapi begitu kalau ingin memahamkan seseorang, biasanya kalau beliau serius, disuruh dekat. Seperti pemuda yang minta izin berzina kepada Nabi. Nah, ini frekuensinya meloncat terlalu jauh, ya kan? Nah, Nabi menyuruh apa? Udunu. Coba sini, dekat sini. Dekat sini. Nah, disuruh dekat sini. Ya, barakallahu fikum. Mendekatlah kepadaku. Fadana minhu. Maka orang tadi pun mendekat. Nah, faqala. Abu Dzar berkata, al-mu'min alladhi ya'malu hasanatan fatasurruhu wa yarju thawabaha. Wa in amila sayyi'atan fatasu'uhu wa yakhafu akibataha. Ya. Orang yang beriman itu, yang ketika dia melakukan amalan baik, maka amalan itu akan membuat dia merasa senang. Dan membuat dia berharap akan pahala dari amalan tadi. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana kalau dia melakukan amalan yang jelek, yang buruk, maka amalan buruk tadi membuat jelek pula, barakallahu fikum, kondisi dia. Dan dia akan merasa takut dari apa? Dari akibatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam ayat tadi kan amal-amal kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika seseorang tadi melakukan amal kebaikan, muncul sesuatu di dalam hatinya. Yaitu apa? Muncul rasa senang. Barakallahu fikum, ya. Kemudian muncul rasa berharap pahala darinya. Ketika dia beramal yang jelek, muncul rasa takut dan merasa jelek pula. Itulah iman. Paham ya? Jadi iman itu adalah ketika barakallahu fikum hati Anda masih sensitif untuk mendeteksi barakallahu fikum ya, hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi kalau melakukan yang baik-baik, merasa senang, harapannya itu begitu besar. Ketika dia melakukan yang jelek-jelek, dia merasa sedih, merasa buruk, dan takut. Itu tandanya ya normal. Nah, dia masih punya hati yang barakallahu fikum sehat. Barakallahu fikum. Itu yang namanya iman. Tetapi barakallahu fikum, kalau kepekaan tadi sudah mulai berkurang, ya, melakukan amal ketaatan enggak ada rasanya apa-apa. Ya. Nah, sholat 5 waktu biasa, ya. Nah, menghafalkan Quran biasa. Hafal hadis biasa, enggak ada rasa seneng gitu. Ya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Begitu juga menghadiri majelis ilm, barakallahu fikum, biasa. Hambar. Naam. Hampa. Nah, itu tanda-tanda bahaya. Ya. Ketika melakukan kemaksiatan, barakallahu fikum, amalus sir, ya. Amalan yang rahasia, barakallahu fikum. Melakukan dosa juga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, barakallahu fikum, na'am. Enggak ada rasa sedih. Ya. Nah, itu bahaya. Ya. Itu sudah lampu merah. Na'am. Barakallahu fikum, ihzar. Hati-hati, waspada, warning, peringatan. Ya, itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, kal kuzi mujahhiyan, seperti gelas yang tertelungkup atau seperti panci yang tertelungkup. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia tidak bisa mendeteksi, barakallahu fikum, yang benar itu benar adanya, yang batil itu batil adanya. Bahkan terbalik. Ya, nah, yang jelek jadi baik bagi dia, yang baik jadi jelek. Itu kalau sudah kondisi hati kita seperti itu, barakallahu fikum, na'am. Segeralah untuk ya datang ke tayyib tabib, ya, dokter hati. Siapa itu? Ya, orang soleh. Bisa sahabat-sahabat kalian yang kalian pandang barakallahu fikum, dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, atau guru-guru kalian, datangi. Nah, ya, Ustaz, saya kondisinya kayak gini, Ustaz. Gimana nih, Ustaz? Ya, seperti Imam Syafi'i ketika mendatangi Imam Waqi. Nah, syakautu ila Waqi an su'i hifzi. Jadi antum ketika mendapati kondisi seperti itu, segeralah barakallahu fikum mendatangi dokter hati. Ya. Tayyib. Minta barakallahu fikum petuah, minta wejangan, minta nasihatnya barakallahu fikum agar hati Anda kembali sehat. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas. Ini hadiahnya mau diambil? Apa enggak usah? Enggak usah ya. Simbolik aja ini. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti saya ganti ada hadiah. Insya Allah. Nah, ini pegang dulu aja enggak apa-apa. Nanti ditukarkan sama hadiah beneran ya. Nah. Insyaallah, insyaallah. Bagaimana bentuk ciri dari manisnya iman? Insyaallah. Soalan tayyib. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan tentang makna halawatul iman. Ini juga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin. Nah, beliau nukilkan kalam Imam Nawawi di situ. Kata beliau, halawatul iman hiya istilzadzut ta'at. Istilzadu ta'at. Merasakan lezatnya ketaatan. Ya. Jadi ketika Anda melakukan ketaatan, itu benar-benar lezat. Barakallahu fikum. Nah. Anda benar-benar menikmatinya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Jadi ketika sholat, barakallahu fikum. Nah. Anda ketika azan itu sudah langsung seneng. Ya, nah, barakallahu fikum. Ketika mendengarkan suara azannya muazin, barakallahu fikum ya. Tayyib. Lagi main futsal misal, barakallahu fikum, atau lagi ngantri mie ayam ya kan. Nah, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, ya. Alhamdulillah. Nah, Pak, mie ayamnya enggak jadi, Pak ya. Nah. Buat nanti malam aja. Nah, barakallahu fikum. Seneng. Ya, barakallahu fikum. Baik. Pas lagi main futsal, barakallahu fikum, dengar suara azan juga sama, ya. Alhamdulillah. Nah, seneng. Barakallahu fikum. Nah, itu menandakan manisnya iman sudah dia cicipi, barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi kalau sebaliknya, ketika dikumandangkan azan, barakallahu fikum, yang keluar adalah, ya, barakallahu fikum, buset, dah azan aja, na'am. Ya, yang keluar buset, barakallahu fikum, na'am. Baik. Barusan tadi kayaknya azan asar, sekarang udah azan maghrib, ya. Nah, barakallahu fikum. Udah ngantri lama lagi, ya, mie ayam, na'am. Tahu-tahu sudah azan. Buset, buset. Nah, itu pertanda yang barakallahu fikum tidak baik ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam sholat, barakallahu fikum. Dia takbir, dia membaca doa istitah. Nah, mendengarkan bacaan imam. Nah, dia menyimak. Dia merasakan lezatnya luar biasa. Ya, nah. Sehingga seandainya imam baca Al-A'raf pun barakallahu fikum, wah dia senang ya. Ini sing tak golek iki ya. Nah, yang tak cari-cari ini kapan imamnya baca Al-A'raf lagi ya kan. Nah, barakallahu fikum. Dia menikmati. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan demikian. Beliau ketika penat, barakallahu fikum, berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, tenangkan jiwa kami ini dengan sholat. Nah, dengan azannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang pertama. Jadi istilzadu ta'at. Begitu juga ketika Anda dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, merasakan lezat, merasakan ni'mat. Ya, nah. Asiklah pokoknya. Sama ilmu itu, barakallahu fikum, Walaupun dari ba'da subuh ya sampai isya jam 9 ta'lim baru selesai, itu asik itu. Walaupun penat-penat itu seneng. Ya, nah. Capek-capek badan cuman barakallahu fikum hati itu senang sekali dengan ilmu. Barakallahu. Nah, itu sudah tingkatan luar biasa itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau kita baca kisah para ulama terdahulu ya, bagaimana mereka dalam barakallahu fikum menuntut ilmu dan lezatnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Nah. Seperti Yahya Ibn Abi Katsir yang sampai makan apa itu? Ikan mentah-mentah itu ya. Nah, karena enggak sempat dimasak. Pas kebetulan suatu hari talimnya libur. Syekhnya enggak masuk. Wah, kesempatan ini ada waktu renggang ke pasar cari ikan. Nah, barakallahu fikum. Ada ikan segar ini. Ini pas lah ini. Kita masak. Barakallahu fikum. Sampai rumah sudah datang jadwal pelajaran yang lain. Taruh dulu ya. Nah, sibuk dengan pelajaran lagi. Lupa sama ikan tadi. Ketika agak ada renggang dikit baru ingat. Kemarin beli ikan. Ya, di mana ikannya? Taruh di rumah. Nah, pas dilihat sudah mau busuk ikannya. Ya, sudah. Barakallahu fikum. Ya, dimakan. Nah, daripada mubazir. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena memang menuntut ilmu itu barakallahu fikum, kalau antum sudah dapat ya manisnya, mau dikasih uang miliaran pun barakallahu fikum enggak antum kasih itu kesempatan. Ya. Nah, sebagaimana kata Ibnu Mubarak, "Lau ya'lamu muluk wa abna'u muluk ma nahnu 'alaihi lajalladuna bisuyuf." Seandainya raja dan para putra-putra raja itu tahu ya kenikmatan yang kita rasakan dalam ilmu, nah pasti mereka akan berusaha merenggut kenikmatan itu dari kita dengan pedang-pedang mereka. Nah, ya itu yang antum cari di sini ya, yang belum sampai pada tingkatan itu tantangannya. Bisa nggak sampai ke titik itu sama ilmu, sama pelajaran itu ya, nikmatnya luar biasa mengalahkan barakallahu fikum tayyib sesuatu yang menyenangkan yang ada di dunia ini barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Bahkan barakallahu fikum ulama terdahulu itu sampai-sampai ya, karena saking nikmatnya mereka dengan ilmu, itu mengalahkan istri-istri mereka. Nah. Ya. Jadi istrinya itu kalah sama ilmu. Jadi disebutkan dalam sebagian tarajim, salah ana lupa namanya. Jadi pernah satu ketika ada keponakannya ini datang ke rumah dia. Ngobrol sama istrinya, ya. Nah. Bibi ini enak ya, Bi ya. Nah. Menikah dengan pamanku ini sebaik-baik laki-laki ya, Bi ya, paman ini ya, Pak Lik ini. Nah, dia enggak mau mendua. Ya. Istrinya kan cuma bibi seorang. Dia tidak membagi cintanya. Padahal pada masa itu yang ta'adud banyak, ya. Tapi paman ini enggak ta'adud. Bibi ini beruntung dapat Pak Lik. Kemudian bibinya nyaut, ya. Beruntung apa? Wah, langsung nyolot, buset, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, langsung nyolot. Beruntung apa? Ya, justru kata bibinya, nah, buku-buku ini ya lebih berat bagi saya daripada dua madu sekaligus. Nah, jadi kata bibinya bah, lebih baik di madu daripada apa? Diduakan oleh buku-buku ini. Wah, ya. Jadi kalau pamanmu ini nikah lagi dengan dua orang wanita, bibi masih bisa menangani. Ya. Nah. Masih bisalah menandingi barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau sudah sama ilmu, sudah angkat tangan bibinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang barakallahu fikum Ya, perlu dicari itu. Sampai ke tingkatan itu. Nah, barakallahu fikum. Istizadu ta'at wa tahammulul masyaq. Ya, wa tahammulul masyaq. Kemudian dia mampu memikul, barakallahu fikum, kesulitan dalam amal-amal kebajikan tadi. Kemudian wa itharu dzalika ala aghradid dunya. Nah, dan dia lebih mendahulukan amal-amal soleh tadi daripada tujuan-tujuan duniawi. Nah, ketika Anda sudah mencapai level itu tingkatan yang luar biasa. Ya. Tayyib. Itu dicari. Tantangan buat kita semua, barakallahu fikum, mencari level setinggi itu. Mencari level halawatul iman, istilzadu taat wa tahammul masyaq wa itharu dzalika ala aghradid dunya. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.